Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Dzulhijjah atau bertepatan dengan 17 Agustus 2018 Masehi. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali bermajelis ilmu, melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam As-Sahih. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab yang ke-8, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, maka dalam rangka saddan lidzara'i, untuk menutup celah-celah syaitan, ingin sedikit ana singgung apa yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, karena kita tepat pada tanggal 17 Agustus dan kita melihat musuh-musuh dakwah salafiyah luar biasa gencar dalam mencari celah-celah. Ketika kita tidak menyinggung dalam majelis-majelis yang ada tentang kemerdekaan Indonesia, maka nanti akan keluar fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan bahwasanya mereka adalah kaum Wahabi yang anti Pancasila, tidak nasionalis, dan tidak mau sama sekali berterima kasih dengan jasa-jasa para pejuang anti Pancasila. Ini adalah sesuatu yang mulai digembar-gemborkan oleh mereka. Maka sebenarnya yang bisa kita bahas dari apa yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, kalau mau jujur, sebenarnya kita sedih melihat anak-anak bangsa Indonesia yang mana tepat pada tanggal 17 ini mereka merayakan hari kemerdekaan dengan seremonial, acara-acara, lomba-lomba yang jauh dari unsur keislaman. Seakan-akan mereka melupakan bahwasanya kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala bentuk salah satu karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan, bantuan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para pejuang kita. Maka apabila kita melihat sejarah-sejarah yang ada dari pengorbanan para pahlawan kita, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar menyandarkan perjuangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak lafaz takbir dikumandangkan pada peperangan tersebut. Maka apabila anak bangsa ini hanya sekedar berfoya-foya menikmati kemerdekaan, merayakan kalau bahasa mereka kemerdekaan ini dengan perkara yang tidak ada unsur islaminya sama sekali, tidak ada unsur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir ayat Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum in 'adzabi lasyadid, Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, maka kenikmatan tersebut, kemerdekaan tersebut akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Akan tetapi kalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka dari apa yang kita lihat dari perlakuan anak-anak bangsa Indonesia, kalau boleh kita membayangkan para pejuang tersebut bangkit dari kuburan-kuburan mereka, melihat apa yang dirayakan oleh anak-anak bangsa di zaman sekarang ini, mereka akan menangis, meneteskan air matanya, seolah-olah perjuangan mereka, pengorbanan mereka tidak berarti apa-apa. Maka kalau memang benar kita adalah orang-orang yang menghargai pengorbanan para pahlawan kita, maka seharusnya bukan hanya pada tanggal 17 Agustus, bukan hanya pada bulan Agustus, bukan hanya pada momen-momen tertentu, kita seharusnya mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Kemudian kita jangan sampai lupa untuk bersyukur, karena kemerdekaan ini adalah bentuk kenikmatan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk mencabutnya dan mengengalkannya. Dikekalkan ataukah dicabut, itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ahlu sunnati wal jamaah salafiyun tidak mengingkari pengorbanan-pengorbanan mereka, para pahlawan, para pejuang-pejuang. Bahkan kita mengapresiasi dengan apresiasi yang luar biasa, karena mereka telah memasukkan unsur-unsur islami. Kalau kita bisa melihat dalam pembukaan dari proklamasi, maka kita akan menemukan kalimat-kalimat awal dari proklamasi tersebut adalah dengan mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Unsur Islam, Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai Allah Azza wa Jalla, dianggap sebagai satu zat yang memberikan rahmah kepada bangsa Indonesia ini. Maka pesan kepada anak bangsa, terkhusus mereka-mereka yang dalam tanda kutip merayakan kemerdekaan dengan berfoya-foya, melakukan seremonial, melakukan acara-acara, lomba-lomba yang tidak ada unsur bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kembali berpikir, menintrospeksi apa yang telah mereka lakukan, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama, kemudian apakah itu pula yang diharapkan oleh para pahlawan yang telah gugur di medan perang dalam mengambil dan merebut kemerdekaan Indonesia. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan tetap melanjutkan syarah yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Athyubi alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, dalam penjelasan yang berkaitan dengan lafadz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin, yakni sebuah hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan terakhir ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah meriwayatkan lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'da, ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat dan digantilah kepemimpinan tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa kafara man kafara minal Arab, dan kufurlah sebahagian bangsa Arab. Terakhir telah kita sebutkan ucapan Al-Imam Ibn Hazm alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Milal wa Nihal, yang menunjukkan bahwasanya kekufuran bangsa Arab ketika itu terbagi menjadi empat. Dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan nukilan dari Asy-Syarih Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah, dari ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, kana ahlur riddati thalathatu asnaf. Mereka-mereka yang kufur dari kalangan bangsa Arab terbagi menjadi tiga golongan. Sinfun, golongan yang pertama, kafara ba'da islamihi, mereka yang kufur setelah masuk ke dalam Islam. Jadi ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid, bersyahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mereka menjawab panggilan Nabi SAW dan seruan beliau. Akan tetapi setelah wafatnya Nabi SAW, kafara, mereka kufur keluar dari al-Islam. Walam yaltazim syai'an, dan sama sekali tidak kembali melakukan amalan-amalan ketaatan yang dahulunya mereka kerjakan. Langsung meninggalkan sholat lima waktu, langsung meninggalkan puasa Ramadan, langsung meninggalkan zakat dan amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan dalam keislaman mereka. Wa'ada li jahiliyatihi, dan mereka kembali ke masa jahiliyah mereka. Wattaba'a Musailamah al-Kadzdzab, dan keadaan mereka, golongan yang pertama ini, mengikuti Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai seorang nabi setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini golongan yang pertama, mereka tidak beristiqamah di atas jalur keislaman yang telah diserukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian golongan yang kedua dijelaskan oleh beliau, wasinfun aqarra bil islami illa zakah. Golongan yang kedua tetap berada pada akidah Islamnya, tetap berada pada keislaman yang dia miliki, yang dia yakini, dan mengamalkan seluruh amalan-amalan soleh kecuali satu, yaitu az-zakah. Kecuali satu, yaitu az-zakah. Fajahadaha, golongan kedua ini menganggap bahwasanya zakat tersebut bukanlah sesuatu yang wajib. Jahad, jahadaha, dia menganggap atau mereka menganggap bahwasanya zakat bukanlah sesuatu yang diwajibkan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan alasan apa? Wa ta'awwala ba'duhum anna dhalika kana khassan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan yang namanya ibadah zakat itu adalah satu amalan yang khusus diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi harta-harta mereka dikeluarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau wafat maka tidak ada lagi kewajiban untuk berzakat. Ini yang mereka fahami. Dan mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah ayat ke-103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khudz, ambillah, perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi perintah ini khusus kepada Nabi. Ketika Nabi wafat tidak ada perintah kepada Abu Bakar dan tidak ada pesan dari Nabi SAW untuk mentaati Abu Bakar. Ini anggapan mereka. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka shadaqah, yaitu zakat. Yang mana zakat tersebut tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan dan mensucikan harta-harta mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka dengan doa-doa kebaikan. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad, salataka dengan mukhatab mufrad, sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang berzakat tersebut, sakanul lahum, akan menenangkan, menenteramkan hati-hati mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini golongan yang kedua, tetap dalam Islam tapi mengingkari kewajiban zakat. Jadi amalan soleh mereka kerjakan kecuali zakat. Kelompok yang ketiga, wasinfun i'tarafa biwujubiha. Kelompok yang ketiga atau golongan yang ketiga setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, bi'taraf, dia mengakui bahwasanya zakat tersebut adalah satu hal yang wajib. Dia mengakui bahwasanya zakat itu adalah satu hal yang wajib. Walakin, akan tetapi, imtana'a min daf'iha ila Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Akan tetapi mereka tidak ingin untuk memberikan harta-harta mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi golongan yang kedua dan golongan yang ketiga hampir mirip, sama-sama tidak mau memberikan hartanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Akan tetapi bedanya adalah yang kedua sama sekali tidak menganggap hal itu sebagai hak kewajiban, sementara yang ketiga masih menganggap zakat tadi adalah sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan bebankan kepada mereka. Faqala, mereka pun memiliki pendapat atau anggapan, innama qabduha linnabi sallallahu alaihi wasallam khassatan la li ghairihi. Mereka memiliki pendapat yang hampir sama dengan golongan yang kedua, yaitu yang namanya zakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu khusus. Kita akan memberikan harta-harta kami, harta-harta yang kita miliki, anggapan mereka, kepada Nabi alaihi salatu wasallam secara khusus. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, maka mereka tidak akan mau lagi memberikan, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, tidak kepada Uthman, tidak pula kepada Ali radhiyallahu anhum wardahum. Wa farraqu sadaqatuhum bi aydihim fara'a Abu Bakrin was-sahabah qitalu jami'ihim atau qitala jami'ihim. Maka ketika mereka tiga golongan ini memiliki anggapan yang semuanya hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari satu kewajiban yang ada di dalam syariat Islam, artinya dia mengingkari keseluruhan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Atu'minuna ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya ingin beriman dengan sebahagian syariat dan meninggalkan sebagian yang lainnya? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah dan sahabah radhiyallahu anhum ardhahum bersama beliau melakukan penyerangan kepada tiga golongan tersebut. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, as-sinfanil awwalani likufrihim. Dua golongan pertama diperangi oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kekufuran mereka. Jadi golongan pertama dan kedua langsung dihukumi sebagai kelompok yang kafir, golongan yang kafir. Yang pertama keluar dari Islam, yang kedua tidak menganggap wajibnya zakat. Langsung dihukumi sebagai kelompok yang kafir, keluar dari al-Islam. Wathalithu, dan golongan yang ketiga diperangi bukan karena kekufuran mereka. Limtina'ihim, kata al-Qadhi Iyad. Mereka diperangi karena mereka mencegah dikeluarkannya harta-harta mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Selesai ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Ma'alimus Sunan, ketika mensyarah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis ini. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, mimma yajibu taqdimuhu fi hadha, sesuatu yang wajib kita ketahui dalam permasalahan ini. Ayyu'lama anna ahla riddah kanu sinfaini. Kita harus memahami, kita harus mengetahui bahwasanya mereka orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, terbagi menjadi dua golongan. Kita jangan bingung kenapa ucapan a'immatus salaf ini berbeda-beda. Ada yang membagi menjadi empat golongan, ada yang membagi menjadi tiga golongan, ada yang membagi menjadi dua golongan. Pembagian-pembagian ini tergantung dari rincian-rincian yang mereka utarakan. Ini adalah salah satu bentuk ijtihad, salah satu bentuk syarah penjelasan yang keluar dari keilmuan mereka. Maka tidak ada pertentangan antara ucapan Ibnu Hazm, kemudian ucapan Al-Qadhi Iyad, dan ucapan Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Semuanya satu. Sebagaimana dalam pembahagian tauhid misalkan. Kita ambil contoh pada pembahagian tauhid. Sebagian para ulama as-salaf membagi tauhid menjadi tiga bahagian. Ar-Rububiyah, Al-Uluhiyah, dan Asma wa Sifat. Kemudian ada lagi yang membagi hanya dua bahagian. Inilah apa yang disebut sebagai ikhtilaf at-tanawwu'. Perbeda atau perbedaan yang ada bukan pada keyakinan-keyakinan mereka, akidah-akidah mereka, akan tetapi hanya pada alfaz dan yang berkaitan dengan rincian-rincian dari ijtihad yang mereka utarakan. Maka di sisi Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, ahlul riddah, orang-orang yang murtad itu terbagi menjadi dua golongan. Sinfun, golongan yang pertama, irtaddu anid din wa nabadhu al-millata wa adu ila al-kufri. Kelompok yang pertama benar-benar meninggalkan Islam, mengganti agama dan keyakinan mereka, dan kembali kepada kekufuran yang dahulunya mereka berada di atasnya. Wahumul ladzina anahum Abu Hurairah biqaulihi wa kafara man kafara minal arab. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah dalam lafaz hadis ini, wa kafara man kafara minal arab. Golongan yang pertama, dan telah kafir sebahagian dari bangsa-bangsa Arab. Wa hadhihi al-firqah ta'ifatan. Perhatikan, golongan yang pertama ini terbagi menjadi dua kelompok lagi. Ini rincian dari Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Ihdahuma, kelompok yang pertama dari golongan tersebut, ashabu Musailamah, mereka yang beriman mengikuti ajaran dari Musailamah Al-Kadzab. Min Bani Hanifah wa ghairihim, dari kalangan bangsa Arab, Bani Hanifah dan yang selain mereka. Alladzina saddaku ala da'wahu fin nubuwah, yang mana mereka benar-benar mengimani, menganggap bahwasanya Musailamah Al-Kadzab adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kelompok yang pertama. Wa ta'ifatul ukhra, kelompok yang kedua, kelompok yang kedua dari golongan pertama ini, irtaddu anid din wa ankaru syara'i'. Mereka tidak beriman kepada Musailamah Al-Kadzab. Mereka benar-benar keluar dari Islam, mengingkari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tarakus salata waz zakata wa ghairuha. Mereka meninggalkan salat, meninggalkan zakat dan yang selainnya min umurid din, dari perkara-perkara agama. Inilah yang dijadikan satu golongan oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad. Mereka yang kufur, tapi indal Imam Al-Khattabi dibagi menjadi dua. Yang kufur, yang keluar dari Islam, ada yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab, ada pula yang tidak beriman, tidak mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Maka ini terbagi menjadi dua, dari satu golongan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wasinful akhar, adapun golongan yang kedua, kita selesai dari golongan yang pertama yang telah murtad. Yang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama murtad mengikuti Musailamah, dan yang kedua murtad benar-benar meninggalkan al-Islam tanpa mengamalkan sedikit pun dari amalan-amalan kebaikan. Wasinful akhar, dan golongan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Khattabi alaihi rahmatullah, humul ladzina farraqu bainas salati waz zakah. Mereka lah yang membedakan antara salat dan zakat. Ini masuk kepada pembagian Al-Khattabi pada golongan kedua dan ketiga. Jadi dijadikan satu oleh Al-Imam Al-Khattabi. Mereka membedakan antara salat dan zakat. Kalau salat, mereka yakin wajib salat lima waktu. Berhaji ke Baitullahil Haram adalah perkara yang wajib. Terus mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang demikian. Akan tetapi ketika masuk kepada babus zakah, mereka mengingkarinya. Ini kelompok yang kedua. Fa'aqarru bis-shalah wa ankaru faraduz zakah. Mereka tetap meyakini bahwasanya salat itu adalah hal yang wajib, wa ankaru faraduz zakah, dan mereka mengingkari kewajiban untuk berzakat. Wa wujubu adaiha ila al-imam. Mereka mengingkari pula kewajiban untuk seorang menunaikan zakatnya kepada penguasa. Yani penguasa pengganti Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Wa haula'i 'ala al-haqiqati ahlul baghi wa innama lam yud'au bihadzal ismi fi dzalika az-zamani khususan. Mereka ini adalah orang-orang yang tersesat, ahlul baghin, walaupun pada saat itu tidak disebutkan dengan gelar atau nama yang demikian. Lidukhulihim fi ghamari ahli riddah. Kenapa mereka disebutkan sebagai orang-orang yang sesat? Karena mereka sudah hampir masuk ke dalam kemurtadan. Salat mereka wajibkan, atau mereka tetap tunaikan dan menganggap sebagai wajib zakat, sudah mereka tinggalkan dan mengingkari kewajibannya. Maka inilah dua kelompok yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Maka apa yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda wa kafara man kafara minal arab, di antaranya mereka membawakan argumen mereka dengan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mereka berdasar tidak mau menganggap zakat itu wajib, tidak mau memberikan harta-harta mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq, begitu pula kepada yang setelahnya, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum, berdasar kenapa? Dalilnya ada dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi mereka pada zaman tersebut. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi, wa amma qauluhu taala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan khudh min amwalihim, khitab secara khusus, pembicaraan secara khusus dari sisi Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ambillah, khudh min amwalihim, dari harta-harta mereka, yang mana harta-harta tersebut haruslah dikeluarkan bahagian zakatnya yang bisa mensucikan dan membersihkan harta-harta mereka. Wa madda'uhu min kaunil khitab fihi khassan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka anggap ini adalah khitab yang khusus, ajakan bicara yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh beliau, fa inna khitaba kitabillah, sesungguhnya khitab di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ala thalathati aujuh, bisa diambil kesimpulannya dari tiga sisi. Khitab, ajakan bicara yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayatnya yang mulia, itu dilihat dari tiga sisi. Yang pertama kata beliau, khitabun amun, khitab, ajakan bicara yang umum. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan melakukan salat, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, al-ayah, apabila kalian akan mengerjakan salat. Maka ini khitabnya adalah umum kepada seluruh kaum muslimin, seluruh orang-orang yang akan melakukan salat. Dan ada faedah lugawiyah yang bisa kita ambil di sini, dan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan hal yang demikian. Tidak semua fi'il madhi harus memiliki makna yang telah lampau. Idza qumtum ilas shalah, fi'il madhi, apabila, kalau kita artikan secara letter like, apabila kalian telah menunaikan salat, baru berwudu. Ini kalau kita artikan secara letter like. Akan tetapi dijelaskan oleh tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan yang selainnya dari mufassirin, qumtum ila shalah memiliki makna al-mutari, kalau akan melakukan salat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan seorang yang akan membaca Al-Qur'anul Karim, idza qara'tum al-ayah, idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah, hakada, idza qara'ta al-Qur'an, wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, wa idza qara'ta, kalau kita artikan secara literal fi'il madi ini, wa idza qara'ta, dan apabila kalian telah selesai dari membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berta'awudzlah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi maknanya di sini bukan makna yang lampau, bukan makna madhi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'tal Qur'an, maknanya adalah wa idza sataqra'al Qur'an, kalau kalian akan membaca Al-Qur'an. Inilah kaidah-kaidah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayat yang mulia, sehingga pemahaman-pemahaman yang seperti ini tidak bisa kita kembalikan kepada logika-logika berpikir kita. Maka yang seperti ini harus kita kembalikan kepada pemahaman a'immatus salaf, al-mufassirin, mereka yang lebih memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang ajam, orang yang bukan hari-harinya berbicara dan berbincang dengan bahasa Arab, sehingga kita harus menghargai apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Begitu pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang akan berbuka puasa, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan salah satu doa yang warid dari beliau adalah dengan membaca doa dhahabat dhama, وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظما في الماضي. Telah hilang dahaga. Kalau kita memahami dengan pemahaman kita, logika kita, berarti doa ini kita baca setelah air masuk, setelah kurma masuk. Ini pemahaman yang salah. Dhahabat dhamma di sini sama seperti makna yang ada di dalam dua ayat yang telah kita nukilkan. Artinya apa? Artinya doa tersebut dibaca sebelum kerongkongan kita basah, sebelum kurma masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi azan, kemudian kita baca dhahabat dhamma'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, baru kita konsumsi makanan yang telah dihidangkan untuk berbuka puasa. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ini khitab yang pertama yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, khitabun amun kepada seluruh muslimin. Begitu pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ini semuanya masuk ke dalam sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, khitabun khasun linnabi sallallahu alaihi wasallam, khitab yang khusus, ajakan bicara dari Allah Subhanahu wa taala tapi khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. La yashrakuhu fihi ghairu, tidak ada yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Tidak umum untuk beliau dan orang-orang yang berada di sisi beliau, tidak, tapi khusus untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa contohnya? Di dalam surah Al-Isra ayat ke-79, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Nafilatan laka. Ini khitab yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau wa huwa ma ubinu bihi an ghairihi bi simatihi takhsis wa qat'u tasyrik qaulihi ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Waqaulihi ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khalisatan laka min dunil mu'minin wa minal lail, ketika ada waktu malam sebahagiannya, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah engkau wahai Muhammad nafilatan laka, untuk bisa engkau mendapatkan salat-salat sunnah, mendapatkan rakaat-rakaat sunnah. Ini disebutkan oleh beliau sebagai khitab yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila hal ini dilakukan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memiliki keutamaan yang berbeda. Nabi alaihi wasallam adalah seorang yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, nafilatan lak. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khalisatan laka, khusus untuk engkau wahai Muhammad, min dunil mu'minin, dan bukan untuk kaum mu'minin yang lainnya. Ini yang ayat Allah Subhanahu wa taala dikhususkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin ada iskal di antara kita. Artinya apakah salat tahajud pada sepertiga malam terakhir dikhususkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya tidak. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda-sabda yang sahih dari beliau memotivasi, memberikan targhib, mentasyji umat ini untuk bisa menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Akan tetapi perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau adalah perintah yang khusus. Karena apa? Karena beliau alaihi salatu wassalam kedua matanya tertutup. Kedua matanya seakan-akan seperti orang yang tidur, akan tetapi hati beliau tetap ada dan tetap sadar. Tidak seperti kita. Kita tidur, kalau sudah larut maka kita tidak akan mengetahui keadaan sekitar, apa yang terjadi. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perintah ini perintah yang khusus, nafilatan lak. Perintah yang khusus kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar beliau bisa menghidupkan sebahagian malam, artinya tidak seluruh malam dipakai untuk beristirahat dan larut sampai fajar tiba. Akan tetapi diminta oleh Allah azza wajalla agar beliau tetap menghidupkan sebahagian malam untuk mendapatkan rakaat-rakaat sunnah. Kemudian yang ketiga, khitabun muwajihatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa jami'u ummatihi. Khitab yang ketiga adalah ajakan bicara dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan merupakan khitab yang umum kepada seluruh umat beliau alaihi salatu wasallam. Fil muradu bihi sawa, sama lafadznya khusus untuk Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi maknanya umum, untuk beliau dan selain beliau. Kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, aqimis salata liduruki syams. Aqimis salata liduruki syams. Dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir. Ya, ini maksud waktu salat az-zuhur. Ini seakan-akan khusus aqimis salat, mufrad, khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi yang dimaukan di sini oleh Allah adalah makna yang umum. Ya, ini seluruh muslimin diwajibkan untuk melaksanakan salat az-zuhur. Wa qaulihi ta'ala, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Khitab yang seakan-akan khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi maknanya umum kepada seluruh umat beliau. Apabila engkau akan membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, maka fasta'id, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Maka ini juga berlaku kepada seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Dan masuk ke dalamnya apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan. Dijelaskan di sini oleh beliau, wa min hadzan naw', jenis yang ketiga. Jadi yang pertama, tiga sisi ketika khitab itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada umat beliau secara khusus, umat beliau secara umum, afwan, kepada umat beliau secara umum, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, khusus kepada Nabi, tidak kepada selainnya. Dan yang ketiga, diberikan kepada Nabi dan yang selain beliau alaihi salatu wassalam. Maka tiga khitab ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa min hadzan naw', di antara jenis yang ketiga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka zakat. Fa'alal qa'imi ba'dahu bi amril ummah ayyahtadhi hadwahu fi akhdihim minhum, kata beliau. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, alal qa'imi ba'dahu, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang menguasai urusan-urusan muslimin sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam, pun masuk ke dalam ayat ini. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, bukan khusus kepada Nabi, bukan jenis yang kedua, tapi jenis yang ketiga. Khitab jenis yang ketiga, yaitu ketiga ini adalah perintah yang sampai kepada Nabi, begitu pula perintah yang sampai kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Pengganti beliau adalah Abu Bakar, maka khitab ini pun disampaikan kepada Abu Bakar dan yang seterusnya, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardahum, dan penguasa kaum muslimin sampai saat ini. Masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan. Wa innamal fa'idatu fi muwajahatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khitab. Dan alasan kenapa dalam ayat ini Allah azza wa jalla mengkhususkan khitabnya hanya kepada Nabi, tidak dengan lafaz jamak khudhu misalkan, akan tetapi hanya dengan lafaz al-mufrad kepada beliau alaihi salatu wasallam. Di antara alasannya adalah annahu huwa da'i ilallah. Nabi alaihi salatu wasallam adalah pemimpin para da'i. Beliau alaihi salatu wasallam adalah pemimpin para da'i yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mubayyin anhu ma'na ma'aradahu. Dan beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa yang Allah azza wa jalla inginkan. Faquddima ismuhu fil khitab. Oleh karenanya, nabilah yang diperintahkan di dalam ayat tersebut. Karena beliau alaihi salatu wasallam adalah pimpinan para da'i. Semua yang mengajak kepada al-Islam, semua yang mengajak kepada Al-Quran, semua yang mengajak kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang diberikan tugas untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka quddima ismuhu fil khitab, sehingga nama beliau diletakkan pada ayat tersebut. Liyakuna sulukal ummah fi syara'id din ala hasbi ma yanhajuhu. Tujuannya apa? Agar kita seluruhnya umat manusia, tujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar kita seluruh umat manusia menelusuri apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena beliaulah yang menjadi qudwatun hasanah, panutan terbaik. Sehingga dalam lafaz ini khusus diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan memiliki makna yang umum kepada seluruh penguasa-penguasa muslimin, untuk mereka bisa mengambil zakat-zakat dari harta-harta yang ada pada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, adalah wajibnya seorang mengeluarkan zakatul fitrah. Yang waktunya, masanya adalah setelah kita melaksanakan bulan Ramadan. Maka ada zakatul fitrah yang tujuannya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bisa untuk mensucikan dan membersihkan harta yang kita miliki. Ala khilaf baina al-fuqaha, apakah ayat ini khudh min amwalihim shadaqatan khusus pada zakatul mal atau masuk pula ke dalamnya zakatul fitrah. Maka khurujan minal khilaf, yang kita ingin ambil faedahnya adalah wajibnya seorang melakukan zakat al-fitrah. Dan di akhir-akhir ini ada beberapa syubhat yang dilontarkan oleh mereka yang mengaku sebagai da'i Ahlus Sunnah, yang menganggap bahwasanya Maulidun Nabawi adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan merupakan bahagian dari amalan-amalan soleh. Apa yang disebutkan oleh da'i tersebut adalah demikian. Kaidah yang berbahaya, kata dia, apabila kita menganggap sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, syubhat yang luar biasa. Kaidah yang sangat berbahaya, kata dia. Ketika kita menganggap amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh atba' tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh a'immatus salaf, adalah sebuah kebid'ahan. Ini kaidah yang salah dan berbahaya menurut pendapat dai tadi. Kenapa berbahaya? Artinya, kata dia, ketika kita memiliki kaedah yang demikian, maka kalau seorang muslim mengeluarkan zakatnya menggunakan beras, artinya dia melakukan kebid'ahan. Kenapa? Nabi SAW tidak berzakat dengan beras. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum tidak berzakat dengan beras. At-tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf tidak mengeluarkan zakat-zakat mereka dengan beras, zakatul fitrah. Ya subhanallah. Ini syubhat yang akhir-akhir ini mulai tersebar, sehingga membenarkan berarti maulid Nabi walaupun tidak dilakukan Nabi, walaupun tidak dilakukan sahabat, walaupun tidak dilakukan orang-orang mulia, ya enggak ada masalah. Karena zakat menggunakan beras pun tidak dilakukan oleh mereka dan kita melakukannya. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kita bisa membahas ini dari beberapa sisi secara global. Karena kalau kita mengkupas satu persatu akan memakan waktu yang sangat panjang. Yang pertama, ketika dia mengatakan dan mengucapkan bahwasanya ini adalah satu hal yang berbahaya atau satu kaidah yang berbahaya, artinya dia telah menyalahkan sebahagian besar dari kalangan fuqaha, sebahagian besar dari kalangan a'immatus salaf yang memiliki pendapat maulid Nabi itu adalah satu kebid'ahan. Dengan alasan yang disebutkan, benar alasannya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, atba' tabi'in, dan a'immatus salaf tidak pernah mengenal maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini bukan ucapan satu dua orang, bukan ucapan kaum Wahabi, ini ucapan dari a'immatus salaf. Silahkan kalian buka kutub-kutub para a'immah yang telah lalu, yang telah diketahui dan diakui malakah ilmiah yang ada di sisi mereka. Maka ini yang pertama, berarti dia sudah menuduh kaidah tersebut, kaidah yang ada di sisi a'immatus salaf adalah kaidah yang berbahaya, wal'iyadzu billah. Kemudian dari sisi yang kedua, untuk kita meluruskan syubhat yang ada adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berzakat dengan menggunakan beras, sementara kalian berzakat menggunakan beras, bahkan tidak membolehkan untuk berzakat dengan menggunakan uang, wahai kaum Wahabi. Maka kita jawab, silahkan anda baca wahai da'i kutub para fuqaha, al-a'immah, al-jumhur, madhab al-hanabilah, madhab al-syafi'iyah, begitu pula madhab al-imam Malik, al-malikiyah. Tiga-tiganya bisa kalian cek bahwasanya mereka lah yang beristimbat dengan hadith-hadith Nabi SAW, yang paling tidaknya satu hadith dari hadith Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, muttafaqun alaih, al-Imam Bukhari wal Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab Az-Zakah mereka berdua. Bahwasanya kunna nakhruju fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain kunna nu'tiha, yakni nu'ti az-zakah fi ahdi Nabi alaihi salatu wasallam sa'an min ta'amin, satu sa' dari makanan pokok. Apa kesimpulan a'immah, kesimpulan Imam Malik, kesimpulan Imam Ahmad, kesimpulan Imam Syafi'i? Apa yang mereka ambil dari kesimpulan ini? Bahwasanya seorang mengeluarkan zakat min quti baladihi, sesuai dengan makanan pokok di negaranya sendiri-sendiri. Kalau di Arab Saudi misalkan yang dikeluarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kurma, kismis, gandum dan yang semisalnya, karena itu makanan pokok mereka. Apakah di sini kita mengeluarkan kurma? Tidak, sesuai dengan kaedah yang disebutkan oleh para a'immatus salaf. Maka ini yang berbahaya, menganggap bahwasanya satu amalan, satu kaedah yang bersumber dari orang-orang terbaik, yang bersumber dari generasi-generasi emas, sebagai kaedah yang berbahaya, yang sehingga menyimpulkan atau mengeluarkan sebuah kesimpulan, sebuah statement, sebuah pernyataan bahwa maulid Nabi adalah sesuatu yang diperbolehkan karena logika yang bermain. Berapa kali kita tanbih, kita jelaskan di majelis-majelis yang ada, agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang baru dalam Islam. Ada ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu, ala ra'sihim ashabu Rasulillah radhiyallahu anhum wa ardahum, yang telah memahami bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan agama ini. Mbok ya, kita tawadhu', rendah diri. Jangan mentang-mentang kita telah belajar di perguruan tinggi Al-Azhar, di perguruan tinggi Maghrib, Maroko, dan perguruan tinggi yang lainnya, sehingga kita menganggap sebagai seorang muhaddis, sebagai seorang faqih yang bisa menyimpulkan apapun yang ingin kita simpulkan. Ittaqullah fi anfusikum, ittaqullah fi anfusikum ayuhad du'at. Mau dibawa kemana umat Islam ketika da'inya semacam ini modelnya? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu alam bissawab. InsyaAllah ta'ala pembahasan yang berkaitan dengan lafadz hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam riwayat ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah.